Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Wa hadha at-taqsim li anwa'i tauhid 'urifa bil istiqra'i min nususil kitabi was sunnah. Wa yattadihu dhalika bi awwali suratin fil Qur'an wa akhiri suratin. Fa inna kullan min huma mustamilatun 'ala anwa'i tauhid ats-tsalatsah. Pembagian seperti ini, pembagian terhadap jenis-jenis tauhid seperti ini diketahui dengan cara istiqra. Istiqra itu penelitian dari Al-Qur'an, nas-nas Al-Qur'an dan sunnah. Wa yattadhihu dzalika bi awwali suratin fil Qur'an. Dan yang demikian itu akan nampak dengan surat yang pertama kali di dalam Al-Qur'an dan akhir surat. Fa inna kullan min huma mustamilatun ala ala anwa' at-tauhid ats-tsalatsah, dikarenakan masing-masing dari dua surat tadi, surat yang pertama kali apa? Al-Fatihah, dan yang paling terakhir An-Nas, masing-masingnya meliputi jenis-jenis tauhid tersebut yang tiga. Fa amma suratul Fatihah, adapun surat Al-Fatihah, fa innal ayatal ula fiha, pada ayat yang pertama padanya, wahia qawluhu alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu pada lafad alhamdulillahi rabbil alamin, mustamilatun ala hadil anwa', meliputi tiga jenis ini, ya, jenis-jenis tauhid rububiyah, uluhiyah, wasma' wa sifat. Fa inna alhamdulillah, dikarenakan lafad alhamdulillah fiha tauhidul uluhiyah, padanya terdapat makna tauhid al-uluhiyah lillah. Lianna idhafat al-hamdi ilaihi minal ibadah, minal ibad, ibadatun. Dikarenakan idhafatul hamd, penyandaran pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dari para hamba adalah ibadah. Tatkala seorang hamba menyatakan alhamdulillah, alhamdu lillah, itu ibadah. Seseorang hamba menyandarkan pujian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah ibadah. Wa fi qawlihi rabbil alamin, sedangkan pada lafaz rabbil alamin isbat tauhidir rububiyah, penetapan tauhid rububiyah. Wa huwa kaunullahi azza wa jalla rabbal alamin, yaitu kondisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagai rabbul alamin. Wal alamun, sedangkan al alamun hum kullu man siwa Allah, mereka adalah segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala, meliputi jin, manusia, batu, gunung, dan yang lainnya, semuanya al-alamun. Fa'innahu laysa fil wujud illa khalikun wa makhlukun, dikarenakan tidak ada di alam wujud, ya, ada sesuatu yang wujud, ada itu, melainkan statusnya imma khalik wa imma makhluk, pencipta atau yang di dicipta. Wallahu al-khaliq, Allah adalah yang mencipta. Wa kullu man siwahu fa makhluqun, segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Wa min asma'illahi ar-rabb, dan termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah ar-rabb. Wa qablahu lafzul jalalah fi hadzal ayah, dan sebelumnya adalah lafzul jalalah lillahi rabbil alamin. Jadi pada lafad alhamdulillahi rabbil alamin, pada lafad lillahi rabbil alamin atau alhamdulillah, itu terdapat makna uluhiyah. Rabbul alamin terdapat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada lafad ar-rab, dan juga pada lafad lafzul jalalah, itu terdapat makna apa? Sebenarnya nama penetapan nama ya, itu tadi. Wa qauluhu ar-Rahman ar-Rahim mustamilatun ala tauhidil asma'i was sifat. Sedangkan pada lafaz ar-Rahman ar-Rahim meliputi tauhid al-asma'i was sifat. Ar-Rahman war-Rahim ismani min asma'illah ta'ala. Ar-Rahman ar-Rahim adalah dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadullani ala sifatin min asma' min sifatillah. Yang keduanya mengandung sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia ar-Rahman, yaitu lafaz yaitu sifat ar-Rahman. Dari nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim terkandung padanya sifat Ar-Rahmah. Ya rahmatullah. Wa asma'ullah kulluha mushtaqqah. Nama-nama Allah semuanya mushtaqqah. Laisa bijamid. Ya, asma'ullah kulluha mushtaqqatun. Laisat bijamid. Wa laisa fiha ismu jamidin. Mushtaq itu pecahan. Karena pecahan bisa diambil padanya sifat. Walaisa fiha ismu jamid. Dan tidak ada pada nama Allah itu isim yang jamid. Contoh yang mushtaq. Isim fa'il. Ya kan? Misalkan. Jalisun. Jalisun artinya orang yang duduk. Berarti terkandung padanya sifat apa? Duduk dia kan. Berbeda dengan yang jamid. Jamid itu seperti lafad masdar. Atau misalkan isim yang jamid dorbun, pukulan. Ini tidak terkandung padanya karena dia masdar. Tidak terkandung padanya sifat. Makanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang dalam bentuknya masdar. Ima sifat musyabbaha atau siwa mubalaghah. Supaya bisa diambil sifat padanya tadi. Makanya ad-dahar itu adalah isim jamid. Tidak terkandung padanya sifat. Ad-dahar, masah. Bukan nama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalkan az-zaman. Itu adalah atau misalkan al-yaum, as-sanah, al-hasanah misalkan. Isim jamid. Wa kullu ismin min asma' minal asma' yadulu ala sifatin min sifatihi. Ini keyakinan ahlu sunnati wal jamaah, khilafan lil mu'tazilah. Setiap nama dari nama Allah mengandung sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malik yaumiddin, pada lafad malik yaumiddin, fihi isbatu tauhid ar-rububiyah. Padanya terdapat penetapan tauhid ar-rububiyah. Wahuwa subhanahu malikud dunia wal akhirati. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dunia dan akhirat. Wa innama khassa yaumiddin bi'annallaha malikuhu. Dan sesungguhnya dikhususkan, atau Allah mengkhususkan dengan malik, dengan yaumiddin, bi annallaha malikuhu. Ad-din di sini makna al-jaza, hari pembalasan. Bi annallaha malikuhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemiliknya. Li anna dzalikal yaum yaqdha'u fihi al-jami'u li rabbil alamin. Dikarenakan hari tersebut seluruh umat manusia baik jin dan seluruhnya makhluk yaqdha' tunduk pada hari itu li rabbil alamin, kepada rabbul alamin. Bi khilafid dunya, berbeda di dunia. Kalau sekarang ada yang tunduk kepada Allah, ada yang tidak kan? Yang mukmin tunduk, yang kafir membangkang. Adapun pada hari itu nanti, hari kiamat, semuanya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun orang kafir. Fa inna wujida fiha man ata wa tajabbar. Dikarenakan di dunia ini tadi, wujida fiha, didapati pada dunia ini, man ata wa tajabbar, orang yang bangkang lagi, congkak, sombong. Wa qala ta'ala ana rabbukumul a'la. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kisah Firaun. Firaun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Wa qauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fihi itsbatu tauhidil uluhiyah. Pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padanya terdapat penetapan tauhid al-uluhiyah. Wa taqdimul maf'ul wa huwa iyyaka yufidul hasr. Mendahulukan maf'ul, yaitu lafaz iyyaka yufidul hasr, memberikan faedah hasr. Suatu kaidah yang ma'ruf di kalangan para ulama, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang posisinya harus diakhirkan, itu memberikan faedah hasr, batasan. Wal makna, dan maknanya, nakhussuka bil ibadah wal isti'anah. Kami khususkan engkau ya Allah dengan peribadatan dan isti'anah. Wa la nusyriku ma'aka ahadan, dan kita tidak akan menyekutukan bersamamu dengan seorang lain pun. Takdirnya itu kan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Itu asalnya. Asalnya itu kan fi'il fa'il maf'ul. Namun dibalik, maf'ul diawalkan. Wa qauluhu ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fihi, pada ayat ini, isbatu tauhidil uluhiyah, terdapat penetapan tauhid al-uluhiyah. Fa inna talabal hidayah minallahi du'aun. Sesungguhnya talabal hidayah, meminta hidayah dari Allah adalah doa. Ihdina, dia meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ihdina siratal mustaqim, adalah doa. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addu'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Fa yas'alul 'abdu rabbahu fi hadha ad-du'a. Maka seorang hamba memohon kepada Rabb-nya dalam doa ini, ayyahdiyahu as-siratal mustaqim. Agar Allah memberinya hidayah as-siratal mustaqim. Itu kekurangan alif ya. Sirat al-mustaqim alladhi salakahu an-nabiyyun was-siddiqun wasyuhada'i was-shalihun. Siratal mustaqim adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi, orang-orang siddiqun, syuhada, was-shalihun. Alladzina hum ahlut tauhid, yang mereka itu adalah ahlut tauhid. Wa yas'aluhu ayujannibahu tariqal maghdubi 'alaihim waladh-dhalin. Dan juga dia memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan dia dari jalannya al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai, wadh-dhalin, dan jalannya orang-orang yang sesat. Alladzina lam yahsul minhum at-tauhid, yaitu jalannya orang-orang yang tidak ada pada mereka tauhid. Bal hasala minhum asyirku billahi wa ibadatu ghairihi ma'ahu, bahkan yang muncul dari mereka adalah kesyirikan kepada Allah dan peribadatan kepada selain Allah, ma'ahu, bersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Fatihah, surah yang banyak kandungannya. Kemudian, wa amma suratun nas, jadi kalau ditanya pembagian tauhid itu terdapat dalam surah Al-Fatihah. Itu juga yang disebutkan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Adapun syarah yang paling afdol ya, tentang surah Al-Fatihah ini, keterangan dari Al-Imam Al-Qayyim dalam Madarijus Salikin, beliau panjang lebar membahas makna-makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Wa amma suratul Nas, adapun surah An-Nas, faqauluhu qul a'udzu birabbin nas fihi isbatu anwa'it tauhid ats-tsalatsah. Pada lafaz tersebut penetapan tauhid yang tiga. Final isti'adzah billah fihi tauhidul uluhiyah. Isti'adzah kepada Allah, padanya terdapat tauhid al-uluhiyah. Sebagian orang ingkar ya pembagian tauhid yang salah ini. Habib Rizik di antaranya yang ingkar. Katanya trinitas. Ada videonya kan di YouTube itu. Sebenarnya permasalahan ini karena kebencian mereka dengan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan Ibnu Taimiyah orang yang pertama kali membawa pembagian tauhid menjadi tiga atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya sudah ada di zaman dahulu. Di antaranya Al-Imam Ibnu Mandah menukilkan dari Abu Yusuf Al-Qadi. Maksudnya orang yang pertama kali memberikan taksim terhadap tauhid ini tadi sudah ada di zaman salaf. Buku yang ringkas dalam masalah ini tadi karya Syekh Abdul Razak Badar, Ar-Raddu 'ala man ankara taksimat tauhid, kalau lebih kurang seperti itu. Bantahan orang yang mengingkari pembagian tauhid. Beliau menukilkan beberapa kalam para ulama salaf sebelum Ibnu Taimiyah dalam hal ini. Kemudian bi rabbin nas fihi isbatu tauhidir rububiyah wa tauhidil asma was sifat. Pada lafaz tersebut terdapat penetapan tauhid rububiyah dan tauhid al asma was sifat. Wa huwa mithlu qaulillah azza wa jalla fi awwalil al-Fatihah. Dan itu mirip firman Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qaulihi malikin nas fihi isbatur rububiyah wal asma'i was sifat. Malikin nas. Padanya terdapat penetapan rububiyah dan asma'i was sifat. Allah Subhanahu wa taala disebut Malik dengan memanjangkan mimnya. Malik itu maknanya al-milku. Malik yang memiliki. Sifatnya apa? Al-milku, kepemilikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala al-Malik dibaca pendek. Sifatnya al-mulku, kerajaan. Al menguasai. Al-mulku. Dan kedua-duanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Makanya disebut dalam qiraah Al-Fatihah itu ya, boleh dibaca panjang kan? Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Dua-duanya Allah Subhanahu wa taala bernama dengan nama Al-Malik atau Al-Malik. Malik memanjangkan mimnya itu artinya memiliki, yang memiliki. Kalau Al-Malik yang menguasai itu merajai. Yang menguasai dan dua-duanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kata para ulama letak perbedaan antara Malik sama Malik. Kalau Malik dia memiliki tapi belum tentu dia menguasai. Kalau dia menguasai sudah pasti dia memiliki itu tadi. Wa nisbah atau wa ilahin nas. Ilahin nas fihi isbatul uluhiyah wal asma'i was sifat. Wa nisbah baina anwa'i tauhid as-salasah hadhihi, dan penisbatan antara tauhid yang tiga ini. Ayu qal kata beliau, penisbatan antara jenis-jenis tauhid yang tiga ini, ayu qol, dinyatakan inna tauhidar rububiyyah wa tauhidal asma'i was sifat mustalzimani li tauhidil uluhiyah. Jadi hubungan nisbah, hubungan antara ketiga tauhid ini bisa dinyatakan, ini kesimpulan ya. Kita katakan inna tauhidar rububiyyah wa tauhidal asma'i was sifat mustalzimani li tauhidil uluhiyah. Sesungguhnya tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat mustalziman. Maknanya menuntut, mengharuskan untuk mentauhidkan uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyati mutadhamminun lahuma. Sedangkan tauhid uluhiyah sudah mengandung, sudah terkandung tauhid rububiyah wa al-asma wa sifat. Ini pernyataan sebenarnya dinukil dari kalamnya Ibnu Taimiyah. Jadi tauhid rububiyah wal asma' wa sifat itu seseorang mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Seseorang mentauhidkan Allah dengan tauhid al asma' wa sifat. Itu konsekuensinya apa? Harus mereka mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Contoh, seseorang mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, alam semesta, seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dia menyatakan seperti ini, maka dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang indah, sifat-sifat yang sempurna. Konsekuensinya apa? Dia harus menyembahnya. Karena sesembahan itu syaratnya apa? Adalah memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Adapun menyembah makhluk, makhluk banyak banyak kelemahan. Nah, kalau seseorang sudah mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, itu sudah terkandung pasti dia adalah orang yang mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah dan asmaul sifat. Wal makna anna man aqarra bil uluhiyah fa innahu yakunu mukirran bi tauhidir rububiyah wa bi tauhidil asmaul sifat. Maknanya orang yang mengikrarkan uluhiyah, maka dia sudah pasti mengikrarkan tauhid rububiyah wa tauhidul asma wa sifat. Lianna man aqarra bi anna Allah wal ma'bud wahdahu fa khassahu bil ibadah wa lam yaj'al lahu syarikan fiha wala yakunu munkiran anna Allah wal khaliq ar-raziq al-muhyi wal mumit wa anna lahu al-asmaul husna wa sifatul 'ula. Dikarenakan orang yang mengikrarkan bahwasannya Allah adalah satu-satunya zat yang disembah, fakhassuhu bil ibadah, lalu dia mengkhususkannya dengan peribadatan, walam yaj'al lahu syarikan fiha, dan dia tidak menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada peribadatan tersebut, wala yakunu munkiran, dan juga dia bukan orang yang mengingkari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, wa anna lahul asmaul husna, bahwasannya Allah memiliki nama yang indah dan sifat yang tinggi. Itu konsekuensinya. Orang yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia adalah orang yang tidak mengingkari rububiyah dan tidak mengingkari al-asmaul sifat. Wa amman aqarra bi tauhidir rububiyah wa tauhid al-asma'i wa sifat, fa'innahu yalzamu wa yukirra bitauhidil uluhiyah. Adapun orang yang mengikrarkan tauhid rububiyah wa tauhidul asma'i wa sifat, maka harus bagi dia untuk mengikrarkan tauhid al-uluhiyah. Wa qad aqarral kufar alladzina bu'itha fihim rasulullah s.a.w. bitauhidil rububiyah, falam yudkhilhum hadal iqraru fil islam. Dan sungguh orang-orang kufar yang rasulullah s.a.w. diutus kepada mereka dengan membawa tauhid rububiyah atau afan. Wa qad aqarral kufar alladzina bu'itsa fihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitauhidir rububiyah. Dan sungguh orang-orang kufar. Antum tutup dulu ya. Sungguh orang-orang kufar, antum tutup alladzina bu'itsa fihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh orang-orang kufar aqarra bitauhidir rububiyah, mengikrarkan tauhid rububiyah. Orang-orang kufar yang bagaimana? Orang-orang kufar yang Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka. Itu ya tulisan Arabnya seperti itu. Ya, kalau anak-anak balik, kalau anak gayanya orang Indonesia anak balik. Waqad aqarral kufar bitauhidir rububiyah. Alladzina bu'itsa fihim rasulullah SAW. Ya. Tapi kan itu gayanya kita. Makanya sebenarnya kalau bahasa Arab itu ya kitab yang paling bagus dipelajari itu kitabnya orang Arab. Gaya bahasanya beda. Walaupun ya memang gampang misalnya tulisan-tulisan ahli-ahli bahasa yang orang-orang Indonesia ini, tapi tidak sepandai orang Arab. Wa qad aqarral kufaru alladzina bu'itsa fihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitauhidir rububiyah. Sungguh orang-orang kufar yang Rasulullah sallallahu diutus kepada mereka juga mengikrarkan tauhid rububiyah. Namun falam yudkhilhum hadzal iqraru fil islam. Namun pengikraran seperti ini tidak membuat mereka masuk dalam Islam. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada Al-Qa'idatul Ula min al-Qawaid al-Arba. Di mana lafadznya? Faiz. Al-kufar alladzi qatala man al-kufar alladzi qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah huwa al-Khaliq ar-Raziq al-Muhyi al-Mumit al-Mudabbir li-jami'i al-umur wa lam yadkhulhum fi dhalik wa lam yadkhulhum dhalik fi al-Islam. Dalil qawluhu ta'ala قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أحسنت. بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. Bahkan ya, mereka ini tadi mengikrarkan rububiyah fil jumlah secara global. Mereka mengikrarkan rububiyah, bahkan kenyataannya Nabi SAW memerangi mereka sampai mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata wahdahu la syarikalah. Wali hadza ya'ti katsiran fil Qur'an takriru tauhidir rububiyyah alladzi aqarra bihil kufar. Oleh sebab ini banyak sekali datang dalam Al-Qur'an penetapan tauhid rububiyyah yang telah ditetapkan oleh orang-orang kafir. Banyak sekali ayat yang menyebutkan orang-orang kafir itu menetapkan apa? Rububiyyah. Li'ilzamihim bil-iqrar bitauhidil uluhiyah. Kenapa disebutkan dalam rangka untuk mengilzam mereka, mengharuskan mereka agar mengikrarkan tauhid rububiyah. Jadi kalau antum dapati, kenapa di sana banyak ayat-ayat yang menyebutkan orang-orang kafir mengikrarkan tauhid rububiyah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk memaksa mereka, mengharuskan mereka agar menetapkan uluhiyah. Ini loh, kalian sudah mengikrarkan rububiyah, kenapa kalian tidak mau mengikrarkan uluhiyah? Itu fungsinya disebutkan banyak dalam Al-Quran, penetapan tauhid rububiyah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Di antaranya, wa min amtsilati dzalika qulullahi azza wajalla amman khalaqas samawati wal ard. Pertanyaan ya. Istifham. Ini konteksnya pertanyaan. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas sama'i ma'an. Dan siapa pula yang menurunkan air dari langit untuk kalian? Fa ambatna bihi. Lalu kami tumbuhkan dengan air tadi hadaiq, kebun-kebun, dzata bahjatin, yang memiliki keindahan. Bahjah. Pertanyaannya. Di sini mau ditanya? Siapa mau ditanya nih? Pertanyaannya gini. Idil bertanya. Dil. Di sini antum perhatikan. Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa ambatna bihi. Dalam ilmu usul tafsir disebut apa ini? Ada istilah apalah ini? Dari domir goib, tahu-tahu ke domir mutakallim. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan kepada kalian air dari langit? Fa'ambatna bihi. Lalu kami turunkan. Nah, kalau kami tumbuhkan dengan air tadi tanaman, kebun-kebun. Bukan. Mus'ab. Ah, ketinggalan mudik kemarin. Nah, sudah selesai rekamannya. Didengarkan. Sudah, apa itu namanya? Hah? Nusid. Abu Muhammad. Di akhir-akhir, di akhir bab terakhir usul tafsir. Perpindahan domir itu, apa namanya? Yang dari goib langsung pindah ke mutakalim, kadang dari mutakalim pindah ke goib. Wih, lagi dibukanya, lagi dibuka. Namanya iltifat. Iya benar? Coba cek. Benar enggak? Yang terakhir, iltifat namanya. Benar enggak? Iltifat. Ya, terakhir. Hah? Ya, nah, istilahnya iltifat ya, perpindahan domir tadi kan? Nah, itu tadi. Dia kan dari goib terus pindah ke mutakallim. Maka nalakum antum bitu syajaroha. Yang dulu ya, kalian itu enggak mampu untuk menumbuhkan pohon-pohonnya. Dulu kalian tidak mampu menumbuhkannya. Kemudian kami mampu menumbuhkannya. A'ilahun ma'allah. Apakah ada sesembahan bersamaan dengan Allah SWT ini? Maknanya apakah ada sesembahan lain bersamaan Allah SWT? Balhum qawmun ya'dilun. Bahkan sebenarnya mereka itu adalah kaum yang ya'dilun. Berpaling. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan. Siapakah yang menjadikan ja'ala, yang menjadikan bumi itu tadi qarar, ya, sebagai tempat yang tetap? Siapakah yang menciptakan bumi sebagai tempat yang tetap untuk bisa dihuni? Wa ja'ala khilalaha anhara. Siapa pula yang menjadikan di sela-sela bumi ini tadi ada sungai-sungai? Wa ja'ala laha rawasiya. Rawasiya. Apa itu rawasiya? Cek tafsirin surah apa ini? Sarib, surah apa ini Sarib? Belum setoran. Nah, surah apa ini? Bisa dilihat di tafsir. An-Naml ya? An-Naml. Gunung. Gunung, ruasnya itu ya? Rawasiya gunung. Ini An-Naml dari ayat berapa ini? Rawasi mananya? Jibal Syamikhat Rawasi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk bumi tadi memiliki rawasi. Maknanya jibal. Wa ja'ala bainal bahraini hajizan. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara dua lautan itu, dua air lautan, ada hajizan, pemisah. Disebutkan ja'ala bainal bahrain ay ja'ala bainal bahril malih wa bahril adzab. Allah jadikan antara air laut yang asin dengan air laut yang tawar. Jadi air laut itu ada yang asin dan yang tawar. Memang ada katanya. Di mana itu? Tapi memang ada kan? hajizan aymani'an minal ardi yamna' min ikhtilatil miyah al-adwah bil miyah al-mahilah. Itu ada hajiz penghalang, tidak bercampur antara air yang asin dengan air yang tawar tadi. A'ilahun ma'allah. Mana a'ilahun ma'allah? A'ilahun ma'allah ja'ala hadha. Apakah ada sesembahan selain Allah yang menciptakan seperti ini? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka itu la ya'lamun. Tidak tahu. Bal itu apa? Lil idrop ya. Amma yujibul motor. Terus siapa lagi yang mampu untuk mengabulkan permohonan orang yang kesusahan, kepepet, al-muttor. Iza da'ahu, apabila orang tersebut memohon kepadanya. Wayakshifus su, serta siapa lagi yang mampu mengangkat keburukan, menghilangkan keburukan. Wayaja'alukum khulafa'al ardi, serta dia Allah SWT menjadikan kalian sebagai khalifah, penguasa di muka bumi. Ada orang kepepet berdoa kepada Allah SWT, lalu Allah kabulkan dalam hal, dalam keadaan ketika dia lapang, dia adalah orang yang menyekutukan Allah SWT. Yushrikuna Allah firroha wa yukhlisuna lahu fisyiddah. Apa dalilnya? Ya, ahsan ta. Masya Allah. A'ilahun ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah yang mampu melakukan hal tersebut? Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tazakkarun. Sebagian qiraah ada yang qalilan ma yadzakkarun. Kalau ini kan tadzakkarun, sebagian yadzakkarun. Qalilan sebagai apa tuh nasin? Qalilan ma tadzakkarun. Kalau disebutkan sini maf'ul mutlak dia. Mahnya mamas dariyah. Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri. Siapa pula yang memberikan petunjuk kepada kalian di dalam kegelapan daratan dan kegelapan laut, berjalan di malam hari, berlayar di malam hari. Wa man yursilur riyah. Siapa pula yang mengirimkan riyah, angin. Bushram baina yaday rahmati. Bushram baina yaday rahmati. Sebagai bentuk mubasyirat, kabar gembira, atau sebagai bentuk penggembira di hadapan rahmatnya Allah SWT. Rahmat di situ maknanya apa? As-sahab wal matar. Maknanya siapalah yang mengirimkan angin, ya, yang menggerakkan awan gitu dan hujan tadi. Disebutkan al-murad bir-rahma baina yada rahmati al-matar. Di tafsir ini. Kama qala ta'ala fangzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil mauta kaifa yuhyil arda ba'da mautih ay al-matar. Rahmat di situ maknanya al-matar. siapa yang mengirimkan angin, ya, penggerak hujan tersebut. Ya kan, hujan itu kan dibawa angin kan. Amma yushrikun. Ta'ala Allah, ta'ala maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Siapakah yang pertama kali memulai penciptaan makhluk? Thumma yu'idu, kemudian mengembalikannya lagi. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali menciptakan makhluk, kemudian mematikan, kemudian dikembalikan lagi hidup. Wa may yarzuqukum minas sama wal ard, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? A ilahun ma Allah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan ya Muhammad, tunjukkan argumentasi kalian jika kalian orang-orang yang jujur. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan pelajaran sampai di sini.